Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Alqiya fi jahannama kulla kafarin anid. Lemparkanlah ke dalam neraka jahannam setiap orang kafir yang menentang. Telah kami sampaikan kesimpulan tafsir ayat ini, ada tiga aqwal. Yang pertama, al-qiya penggunaannya pada babnya, yakni khitab, perintah ini tertuju kepada dua mukhatab, muthanna, alifnya alif tahniyah, alif muthanna, yang mukhatab dua orang yang diperintah, yakni dua pihak, dua malaikat, yaitu tertuju kepada sa'iq dan syahid. Ini pendapat yang dipilih oleh siapa? Singkat, siapa yang memilih pendapat ini? Ibnu Katsir dan Syaukani dalam Fathul Qadir. Pendapat yang kedua juga sama yang pertama, yakni al-qiya pada babnya perintah ini tertuju kepada dua mukhatab, dua muthanna, dua malaikat, tetapi dua malaikat yang diperintah itu adalah al-mutalaqqiyan, dua malaikat penjaga, pencatat, ya, pendamping pencatat amal setiap hamba. Itu yang diperintah, ya, untuk melemparkan masing-masing yang didampinginya yang tergolong kafar anid. Ini yang dipilih oleh siapa? Sa'di dalam tafsir Karimur Rahman. Ya, tetapi jika kalian membaca tafsir Karimur Rahman, mungkin kalian tidak mendapati Sa'di menjelaskan di sini, tetapi beliau sebutkan pada ayat ke-26 pada tafsir Fa'alqiyahu. Ya, pada tafsir Fa'alqiyahu fil adabi asyadid. Nah, di situ beliau, ya, menyebutkan tafsir pilihannya pada fa'alqiyahu, yaitu kata beliau, ayyuhal malakan al-qorinan, wahai dua malaikat yang merupakan qorin, pendamping, ya, hamba itu. Nah, dan tafsir ini yang diikuti oleh muridnya al-mufassir, yaitu Ibnu Utsaimin dalam tafsir surat Qaf, tafsir ayat ini. Tafsir yang ketiga, ya, tafsir yang memaknai al-qiya ini keluar dari babnya yang biasanya, ya, karena mukhatabnya bukan muthanna, bukan dua malaikat, bukan dua pihak, meskipun alifnya alif tasniyah, ya, tetapi metode berbahasa ini warid, datang dalam bahasa Arab, yaitu masuk pada bab penggunaan khitab muthanna, ya, perintah dengan khitab tasniyah, tetapi tertuju kepada satu, bukan dua, tertuju ke satu, tetapi dengan khitab muthanna, dan ini warid dalam bahasa Arab. Jadi al-qiya tertuju kepada satu malaikat, yaitu yang diperintah adalah khazin jahannam, penjaga jahannam. Ini tafsir Muqatil, tafsir ini anda temukan dalam Zadul Masir Ibn al-Jawzi. Dan sebagaimana tadi sampaikan, kami pribadi lebih cocok dengan tafsir ini, dengan alasan-alasan yang telah disampaikan. Jadi ada spesifikasi pembagian tugas, sa'iq menggiring ya, hamba itu, setiap hamba ada sa'iq yang menggiringnya, membawanya ke mauqif posisi dia di padang mahsyar untuk dihadir oleh Allah. Kemudian setelah hadir di hadapan Allah, ada syahid, saksi malaikat yang mendampinginya, korinnya dulu di dunia yang tergolong hafadah ya, hafidin, katibin, malaikat penjaga dan pencatat, al-mutalaqiyan di siang hari, al-mutalaqiyan di malam hari ya, seperti telah dijelaskan ya, menghadirkan kitab catatan amalannya ya, dengan mengatakan hadza ma ladayya atid, sebagaimana pada ayat sebelumnya, qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Nah, qarin itu adalah malaikat ya, pendamping, penjaga, pencatat amalannya, mutalaqiyan fil nahar dan al-mutalaqiyan fil lail, dua malaikat di siang hari dan dua malaikat di malam hari karena bergantian. Setelah ditegakkan ya hujjah atasnya ya, catatan lengkap, saksi lengkap ya, kemudian yang tergolong kafar anid dilemparkan ke dalam neraka jahannam, itu tugasnya ya malaikat pengurus penjaga neraka jahannam ya, sa'iq selesai tugasnya, syahid bersaksi ya selesai tugasnya, berikutnya tugasnya pengurus neraka jahannam. Jadi alqiya ya, perintah lemparkanlah olehmu yani, wahai khazin jahannam, wahai penjaga jahannam, fi jahannam, ke dalam neraka jahannam, kulla kafarin anid, setiap orang kafir yang penentang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat kafar anid. Kata Allah, manna'il lil khairi ya, sifat ya berikutnya. Jadi kafar disifati anid, sifat berikutnya manna'il lil khair, sifat berikutnya mu'tadin, sifat berikutnya murid. Nah, ini adalah awsaf, sifat-sifat yang menyifati kafar ya, orang kafir yang sifatnya anid. Anid menentang, menentang kebenaran, menentang Allah dan Rasulnya. Sifat berikutnya manna'in lil khair, manna'in lil khair, selalu menghalangi dari kebaikan ya, menghalangi dari kebaikan. Maksudnya bagaimana? Menghalangi dari kebaikan, manna'il lil khair, yakni dia tidak memberikan kebaikan yang seharusnya dia berikan, tidak menunaikan kebaikan yang seharusnya dia tunaikan. Nah, dibahasakan dimaknakan oleh Ibnu Katsir dengan mengatakan la yu'addi ma 'alaihi min al-huquq. Ya, la yu'addi ma 'alaihi min al-huquq. Dia tidak menunaikan ma 'alaihi, kewajiban yang dibebankan atasnya, min al-huquq, dari hak-hak selainnya. Hak-hak para pemilik hak yang seharusnya dia berikan, dia tidak berikan. Misalkan ya, hak seseorang yang dia wajib berbuat baik kepadanya, dia tidak berbuat baik kepadanya. Hak seseorang untuk disambung ya kekerabatan silahnya, silaturahim, dia tidak sambung, dia putus. Hak orang lain untuk ditunaikan berupa zakat ya, sedekah dia tidak berikan. Nah, hak-hak selainnya yang harusnya dia tunaikan melalui badan dia, tubuh dia, fisik dia, ataupun hartanya, malnya, ya, dalam rangka menunaikan hak pihak yang memiliki hak terkait dengan jasmaninya dia, ya, badannya atau hartanya, nah, dia tidak tunaikan, dia tidak berikan. Manna' lil khair. Mu'tadin, mu'tadin yakni melampaui batas, melampaui batas, melampaui batas. Kata Sa'di rahimahullah, mu'tadin ala ibadillah wa ala hududih, melampaui batas terhadap hamba-hamba Allah, sikapnya, perilakunya terhadap hamba-hamba Allah melampaui batas, melanggar batas, yakni berbuat jahat kepada sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, ya, dan semisalnya yang merupakan pelanggaran hak sesama hamba, melampaui batas dalam hal pelanggaran, pelanggaran hak, ya, pelanggaran hak asasi menurut aturan ketetapan syariat. Nah, wa ala hududi, dan mu'tadin melampaui batas terhadap batas aturan syariat Allah. Wa ala hududi, melampaui batas hudud, yakni aturan syariat Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Itu mu'tadin. Murid, sifat berikutnya murid. Murid yakni syak, syakun, dianya ragu, ya, seperti kata Ibnu Katsir, syakun fi amri, ragu dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ragu dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ragu dengan, ya, janji Allah, ya, di dijelaskan lebih rinci oleh Sa'di rahimahullah, misalkan dalam tafsirnya mengatakan ragu dalam hal janji Allah, yaitu jannah, pahala bagi orang beriman, dan jannah, surga di akhirat, ya, bagi yang beriman, dan ragu terhadap wa'id, ancaman Allah terhadap orang kafir, musyrik, dosa dan azab neraka di akhirat, ragu, ya, dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada keimanan, tidak ada ihsan. Dia pada dirinya, pada kalbunya penuh dengan keraguan terhadap, ya, perkara agama yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikabarkan oleh Rasul yang diutus, dalam masalah akidah yang wajib diimani, diyakini, dalam masalah amaliyah ibadah, ya, yang wajib dikerjakan. Dia ragu dengan semua itu sehingga dia tidak beriman, tidak, ya, berbuat kebajikan, tidak berbuat ihsan, tidak berserah diri kepada Allah, tidak berislam, tidak beriman, dan tidak berbuat ihsan. Dan juga kata Ibnu Katsir, muribun liman nadhara fi amrih, murid membuat ragu, liman nadhara fi amrih, orang yang memandang pada urusannya. Dia memang penuh keraguan, seperti digambarkan tadi, dia memang murid yang syak, ragu dia, ya, fi amrihi, syakun fi amri, yakni orang itu, orang kafir itu ragu dengan terhadap urusannya, urusan-urusan yang seharusnya dia yakin, yang harus dia yakin imani dari Allah Subhanahu wa taala harus diamalkan, tapi dia ragu dengan itu. Dan dengan itu pula murid liman nadhara fi amri, membuat ragu orang yang memandang kepadanya, melihat urusannya seperti itu, ragu melihatnya. Baik, itu murid. Kemudian sifat berikutnya, alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa alqiyahu fil adabis syadid. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, alladhi yang ja'ala, menjadikan, ma'allahi bersama Allah, ilahan Tuhan akhar yang lain. Jadi mengangkat, menjadikan Tuhan lain bersama Allah, artinya menyekutukan Allah, berbuat syirik, membuat tandingan bagi Allah dengan mengangkat Tuhan lain dari kalangan makhluk, disetarakan dengan Allah yang merupakan penciptanya. Ini sifat terakhir ya yang disebutkan di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa alqiyahu, ya diulangi lagi, fa alqiyahu, maka alqiyahu, lemparkanlah olehmu orang itu. Nah, tafsir alqiyah sama dengan tafsir ayat yang sebelumnya, alqiya fi jahannama kullaka fanid, ya fa alqiyahu, sama tafsirnya dengan itu. Nah, fa alqiyahu, lemparkanlah dia fil adabis syadid, di dalam al-adab, dalam adab siksa asyadid yang keras, yaitu neraka jahannam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala, berkata qarinuhu, qarinnya, qarinuhu, qarin, qarin, pendamping, dhamir alha, qarinuhu, ya hu alha dhamir, ya pengganti kulla kuffar, dhamir ini pengganti ya setiap orang kafir yang diperintahkan di atas, ya pada ayat di atas, untuk dilempar ke dalam neraka jahannam setelah dia difonis ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditegakkan hujjah padanya, tidak ada udzur, ya baik, karena hujjah sudah tegak di dunia, dan ya hujjah pengadilan yang maha adil di hadapan Allah, diadili langsung oleh Allah dengan syahid dan saksi yang ada, dengan kitab catatan amalannya lengkap, ya para malaikat pendamping, ya penjaga dan pencatat amalnya bersaksi, dan semua bersaksi. Baik, dia tidak bisa mengelak, bahkan hari itu tangan ikut bersaksi, kaki ikut bersaksi. Nah, bersaksi yang lengkap. Vonis jatuh, dia tergolong kafir, kafar yang diperintahkan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Nah, di saat seperti itu, ya, qala qarinuhu, berkata qarinnya, qarin yang dimaksud di sini adalah pendampingnya dari setan yang mendampinginya di dunia. Sesuai hadis, siapa yang ingat? Hadis siapa? ma minkum min ahadin illa walahu qarinun minal jinni wa qarinun minal malaikah. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali ada dua pendampingnya. Dua pendamping ini yang tidak pernah berpisah dengannya. Qarinun minal jin, pendamping dari kalangan jin, setan. Ya, yang apa? Pekerjaannya ya'muruhu bisyarr, selalu membisikinya untuk melakukan kejelekan. Wa qarinun minal malaikah, dan satu pendamping dari malaikat. Ya'muruhu bil khair, yang selalu menasihatinya, menyeruhnya untuk kebaikan. Ya. Dan Nabi menyatakan dirinya pun punya qarin dari kalangan jin. Ya. Inna annallaha a'anani 'alaihi, ini saja Allah menolongku atasnya, fa aslama. Qarinku dari jin masuk Islam. Jadi bukan lagi setan. Karena jin ada dua. Apabila jin itu kafir disebut setan. Ya. Apabila jin itu beriman maka bukan setan namanya. Jin mukmin. Nabi tertolong. Allah menolongnya dengan jin, qarin jinnya ditakdirkan masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ya'muruni illa bi khair, maka qarinku itu yang sudah masuk Islam tidaklah memerintahkan aku kecuali kebaikan. Baik. Jadi qarin yang dimaksud di sini qarin pada hadis tadi, yaitu pendamping, ya setan pendamping masing-masing. Hadis siapa tadi itu? Hadis Ibnu Mas'ud, riwayat Muslim, juga dikeluarkan siapa? Ahmad dalam Musnadnya. Naam. Qarin itu yang dimaksud. Qala qarinu, berkata qarinnya, yaitu setan pendampingnya. Yang mendampingi dia dulu di dunia, yang selalu ya mengajaknya kepada kejelekan. Naam, ini tafsir yang datang dari Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan yang lainnya dari kalangan salaf. Datang dari siapa? Disebutkan di sini, dikumpulkan oleh Ibnu Katsir, ya. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah wa ghairuhum, kata Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan yang lainnya. Ya, Ibnu Abbas dari kalangan sahabat, Mujahid, Qatadah dari kalangan tabi'in dan yang lainnya, huwa syaitanul ladzi hukkila bih, yaitu setan yang dia diwakilkan dengannya, yakni sebagai pendampingnya, qarinnya pada hadis tadi. Baik, apa kata qarinnya, setan qarinnya itu, ya, qarin masing-masing orang kafir yang telah difonis masuk neraka ini, dia hendak berlepas diri. Qarinnya sekarang, yakni di hari kiamat nanti, di saat-saat itu di hadapan Allah ingin berlepas diri, ya, tidak mau bertanggung jawab atas qarinnya, atas temannya ini yang disesatkan olehnya. Nah, tidak mau bertanggung jawab terhadap qarinnya, temannya yang telah didampinginya, yang telah disesatkan olehnya. Dia mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, ma, tidaklah manafiyah, menafikan, menepis, meniadakan, ma, tidaklah, atghaituhu, aku menyesatkan hu, dia, qarinku, temanku yang kudampingi ini, bukan aku yang menyesatkan dia. Ya, artinya saya tidak bertanggung jawab. Bukan saya yang salah. Ya, bukan saya yang menyesatkan dia. Walakin, akan tetapi, karena adalah, kan adalah dia, temanku ini yang kudampingin di dunia, fi, dalam dolal, kesesatan ba'id, yang jauh dari kebenaran. Pilihan dia sendiri. Dia sendiri yang mau sesat. Ya. Saya hanya mempengaruhi, menjanjikan ini dan itu. Kenapa ikut? Dia sendiri yang memilih. Maknanya begitu. Padahal ya, janjiku kan janji palsu. Dan sudah datang ilmu, sudah datang penjelasan dari Allah menjelaskan jangan terkecoh oleh janji palsu setan. Ya, ikutlah dengan seruan kepada ikutilah seruan Rasul, ikutilah janji Allah, itu janji yang benar. Tapi dia sendiri mau ikut, ya. Dia sendiri yang memang salah. Nah, berlepas diri dia. Nah, ini seperti firman Allah SWT kata Ibnu Katsir dalam surat seperti firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 22. Surat Ibrahim ayat 22. Nah, kata Ibnu Katsir, ya nambahkan Ibnu Katsir, "Walakin kana fi dhalalin ba'id, ay bal kana huwa fi nafsihi dhallan, qabilan lil batil, mu'anidan lil haqq." Tetapi karena huwa adalah dia orang ini fi nafsihi pada dirinya sendiri, dia sendiri memang dolan, dia sendiri yang sesat. Qabilan lil batil, ya memang dia siap menerima kebatilan. Mu'anidan lil haq, siap menentang kebenaran. Dianya sendiri memang yang rusak, yang jelek, ya. Jadi bukan saya yang menyesatkan. Nah, maknanya apa? Karena dia hanya mempengaruhi, dia hanya menjanji-janjikan, janjinya janji palsu. Nah, kama akhbar, kata Ibnu Katsir, kama akhbaru ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah beritakan, kabarkan pada ayat yang lain, fi qawlihi, pada firmannya, yaitu ayat 22 dari surat Ibrahim, Allah berfirman, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru, dan berkatalah setan, ini setan korin pendamping masing-masing orang kafir didampinginya, lamma qudiyal amru, tatkala perkara itu telah diputuskan oleh Allah, sudah difonis ini kafir, masukkan ke neraka, alqiyahu fi jahannam. Setan berlepas diri, dia mengatakan apa? Innallaha wa'adakum, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian, wa'dal haqqi, janji yang benar, wa wa'adtukum, dan aku juga menyaingi janji Allah untuk mempengaruhi, untuk menggoda, aku menjanjikan kepada kalian kebalikan daripada janji Allah, begitu maknanya. Fa akhlaftukum, lantas aku menyelisihi janjiku kepada kalian. Adapun Allah, janjinya ditepati. Aku memberi janji, tapi aku ya menyelisihi janji. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Tidak ada sebenarnya ya kekuasaan yang kumiliki atas kalian. Aku tidak punya kuasa atas kalian illa, kecuali hanya sebatas anda'autukum, sebatas aku mengajak kalian, mempengaruhi kalian, menggoda kalian. Fastajabtum li, lantas kalian menyambut seruanku. Kalian sendiri yang salah, kenapa ikut? Harusnya jangan ikut, ikuti janji Allah. Kenapa ikuti saya? Padahal saya hanya menipu. Fala talumuni, oleh karena itu, la talumuni, kalian jangan mencela aku, jangan salahkan aku. Walumu anfusakum, dan celahlah diri kalian sendiri, kecam diri kalian sendiri, salah kalian sendiri. Ma ana bi musrikhikum, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Wa ma antum bi musrikhi, kalian juga tidak bisa menyelamatkan saya. Kita sama-sama hancur. Inni kafartu bima asyraftumuni, sesungguhnya aku mengingkari mengkufuri, mengingkari perbuatan kalian menyekutukan aku min qablu, sebelumnya ketika di dunia saya mengingkari. Innal dhalimina lahum adzabun alim, sesungguhnya orang-orang zalim itu mendapat azab yang pedih. Naam. Dan sudah, makanya jangan berharap kepada qorin yang tidak bertanggung jawab, qorin yang mengajak kepada kejelekan. Naam. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi ceritanya ini kedua pihak ini berseteru gitu. Berseteru ya, saling menyalahkan, saling menuntut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, jadi gambarannya pada sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir pada tafsir ayat setelahnya, kan Allah mengatakan qala la tahtasimu, ayat selanjutnya Allah mengatakan qala la tahtasimu ladayya, qal, kata Allah menanggapi perseteruan kafir dan korinnya, setan korinnya, la tahtasimu, la, jangan, tahtasimu, kalian berseteru, jangan berselisih. Ya. Ladaiya, di sisiku, jangan, tidak ada gunanya. Nah, kata Ibnu Katsir di sini, wadzalika annahuma, dan yaqulu Rabb azza wa jalla insi wa qarinihi minal jin. Allah mengucapkan ini kepada ya, insi manusia, kafir, wa qarinihi, dan qarinnya minal jin, temannya, pendampingnya dari setan yang mendampinginya. Wa dzalika annahuma yahtasimani baina yadayil haqq. Hal itu dikarenakan keduanya berselisih, berseteru di hadapan Allah yang Maha Benar. Fayaqulul insi, orang kafir ini mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, hadza adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani, ini korinku ini, setanku inilah adallani, yang telah menyesatkan aku. 'Ani dzikri, ya, dari Al-Quran, dari ilmu yang datang, kebenaran yang datang. Ba'da idja'ani, setelah datang kepada aku. Fayaqulu syaitan, setan korinnya tidak mau kalah, tidak mau disalahkan, tidak bertanggung jawab. Kata dia, Rabbana, wahai Rabb kami, ma'atghaituhu, aku tidak menyesatkan dia. Walakin kana fi dhalalin ba'id, akan tetapi dia sendiri memang yang sesat. Seperti yang sudah kita lewati tafsirnya tadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menengahi dengan mengatakan qal, kata Allah, la tahtasimu ladayya, kalian jangan berselisih di sisiku, di hadapanku. Ya. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ladaya sama dengan indi ya. Nah, la tahtasimu ladaya ay indi. Kalian jangan berselisih di sisiku. Ini di hadapan Allah pada pengadilan itu. Nah. Kata Allah, wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Sementara sungguh aku telah qad qaddamtu. Qad, yakni sungguh benar-benar qaddamtu. Aku telah ya. Qaddamtu ilaikum, aku telah mendahulukan ilaikum kepada kalian, menyampaikan ya kepada kalian dulu di dunia, aku sudah memberikan kepada kalian pendahuluan berupa apa? Bil wa'id, ancaman. Faqad qaddamtu ilaikum bil wa'id, sungguh aku telah memberikan kepada kalian wa'id, ancaman. Sudah disampaikan, bedakan wa'd dengan wa'id ya. Wa'dun janji, wa'id ancaman. Wa'id ancaman, barang siapa yang menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang wahyu yang datang, kebenaran yang diserukan oleh Rasul yang diutus, maka tidak diancam wa'id, akan diadab dalam neraka di hari kiamat. Wa'id itu sudah diberikan oleh Allah melalui Rasul yang diutus. Hujjah telah tegak. Ya, sudah, jangan saling menyalahkan. Dan jangan cari-cari uzur, cari-cari alasan. Selesai sudah diputuskan. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Ma tidaklah, manafiyah menafikan, tidaklah yubaddalu bisa diganti. Tidaklah akan diganti, tidak akan bisa diganti, tidak akan diganti. Al-qawlu, ucapan, ladayya di sisiku, indi. Ucapan yang telah kutetapkan di sisiku tidak bisa diganti. Ketetapanku tidak bisa diganti. Jika sudah diucapkan, sudah ditetapkan, sudah. Itu sudah tetap. Karena qaul, ucapan Allah menetapkan sesuatu, memvonis sesuatu, itu di atas ilm, di atas dasar ilmu, di atas dasar keadilan, tidak ada unsur kedzalimannya sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ, kami tidak akan mengadab, حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, sampai kami mengutus Rasul datang kepada kaum itu. Ilmu datang, dakwah datang, hujjah datang, telah ditegakkan, sudah difahamkan, tetapi menentang, lebih nurut kepada qarin, setan yang pendampingnya, hujjah tegak. Jadi ketika diadab, ya, tidak ada udzur. Ya. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Allah menegaskan, menepis. Wa ma ana, tidaklah aku, wa ma tidaklah ana, aku bidhallamin, melakukan kedzaliman, pihak yang melakukan kedzaliman, lil'abid, kepada hamba-hamba. Tidaklah aku melakukan kedzaliman kepada hamba-hambaku. Artinya, seperti kata Ibnu Katsir, ai lastu u'adzibu ahadan bidzambi ahadin. Lastu, tidaklah aku u'adzibu, mengadab, menyiksa ahadan, seseorang, bidzambi ahadin, dengan sebab dosa orang lain. La, masing-masing memikul dosanya sendiri-sendiri. Tidak ada satu dosa oleh pelaku dosa, bukan dia bertanggung jawab, dipikulkan kepada orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra, kata Allah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Tidaklah jiwa melakukan dosa, satu dia melakukan dosa itu memikul dosa orang lain, dosanya dia sendiri yang dia pikul. Jadi aku tidak akan menyiksa seseorang dengan sebab dosa orang lain, masing-masing bertanggung jawab. Walakin la u'adzibu ahadan illa bidzambih. Tetapi la u'adzibu ahadan, tidaklah aku mengadab, menyiksa seseorang illa bidzambih, kecuali dengan sebab dosanya dia sendiri. Ba'da qiyamil hujjati alaihi, setelah ditegakkan hujjah atasnya. Setelah ditegakkan hujjah atasnya di dunia. Yaitu apa? Kata Allah dalam ayat tadi, dalam surah Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul. Dakwah sampai kepada kaum itu, sudah didakwai, sudah disampaikan dalil, hujjah, tapi tetap menentang. Tidak ada udzur. Ya. Tidak ada udzur. Tidak bisa dimaafkan. Nah. Dan subhanallah, luar biasa bagaimana hujjah itu ditegakkan sampai di pengadilan yang maha adil tersebut di hari kiamat. Setiap orang ada pendamping mutalaqqiyan yang mencatat setiap ucapan dan perbuatannya, akan dia pertanggungjawabkan, dicatat dalam kitab, tersusun rapi, tidak ada yang hilang, ya, sampai dia wafat di hari kiamat. Ketika diadili, datang malaikat itu jadi syahid, dibawakan kitabnya, dia bisa saksikan sendiri, dia baca sendiri, ya, persaksian ditegakkan lengkap, catatan, saksi, semuanya, baru kemudian jatuh vonis. Jadi tidak ada yang terzalimi sama sekali. وما انا بظلام للعبيد نكتفي بهذا جزاكم الله خيرا سبحانه وبحمده اشهد ان لا اله الا الله استغفر